Ini adalah pertemuan ke-45 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Salikin karya Imam Nawawi di dalam sisi Imam Syafi'i. Sekarang kita masih dalam masalah sholat Jumat, syarat-syarat ditegakkannya sholat Jumat, sahnya melakukan sholat Jumat. Kita lewati syarat yang pertama adalah waktu, itu waktunya adalah waktu zuhur. Yang kedua telah kita lewati juga, yaitu syarat tempat. Tempatnya adalah kota yang dikelilingi oleh bangunan yang permanen, bukan seperti orang yang berkemah yang bisa berpindah kemana-mana. Dan juga yang dimaksud juga bangunan di sini adalah bukan harus masjid, yang penting ada batasan-batasan yang diletakkan di atas tanah yang menunjukkan ini akan dibangun. Ini sudah cukup fondasi, sudah cukup untuk mendirikan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, yaitu syarat di sini yang dimaksudkan oleh beliau, an la yasbitaha wa la yuqarinaha jum'atun fi baldatiha. Jangan sampai di satu daerah tersebut, di kota tersebut, ada sholat Jumat lain yang sudah didirikan pada hari itu. Atau sholat Jumat lain yang berbarengan dengan sholat Jumat yang sudah kita dirikan di dalam satu kota. Ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i tidak boleh adanya dua Jumat di dalam satu kota. Karena Jumat itu adalah dilakukan di jami'. Karena masjid banyak, musola banyak. Akan tetapi yang nama Jumat menggabungkan antara masjid-masjid yang ada ini ke dalam sebuah tempat. Inilah yang mazhab Imam Syafi'i. Cuma Allah alam dari zaman kita sekarang ini orang dengan gampangnya mendirikan sholat Jumat. Beda dengan tempat saya di Aceh, itu tidak sembarangan orang bisa mendirikan sholat Jumat. Satu pemukiman membawahi mungkin 5 desa. Di desa-desa yang ada, mereka cuma ada musola. Masjid cuma di satu desa yang dinamakan pemukiman. Jadi kalau sholat Jumat, mereka semua berkumpul ke masjid ini. Kalau bukan sholat Jumat, mereka sholat sendiri-sendiri di 5 waktu di musola-musola masing-masing. Ini namanya masjid jami'. Ini namanya masjid jami'. Pada tempat kita sekarang ini, Allah mustahil. Baik. Baik. Cuma satu kota ini yang dimaksud ke satu kota yang tidak boleh ada Jumat yang dua kali Jumat, tidak boleh ada Jumat yang berbarengan dua tempat, illa kecuali dalam satu kota ini, idza kaburat, kotanya besar, wa athara ijtima'uhum fi makan, sehingga kalau digabungkan dalam satu tempat itu sangat sulit. Ya mungkin ini bisa berlaku di zaman kita sekarang ini, yang mana seperti di Madinah, zaman Rasulullah SAW dulu, kota Madinah kecil, mungkin sebesar desa, ataupun desa kita ini juga besar sekali sumber sari ini. Ini kecamatan ini ya, desa Keranjingan ini juga besar sekali. Mungkin jaraknya seperti saya katakan, kota Nabawi dulu adalah 1 kilo kali 1 kilo. Namun sekarang, kota Nabawi sudah luas. Kota Madinah sangat luas. Yang kalau dikumpulkan dalam satu tempat ini sulit. Maka illa idza kaburat, kalau memang kotanya besar dan sulit untuk mengumpulkan mereka dalam satu tempat. Maka dalam keadaan seperti ini boleh melakukan Jumat di berbagai tempat. Ada pendapat yang baik mengatakan ini tidak ada pengecualian ini. La tuftasna bi-qura, tidak ada pengecualian kalau besar. Berarti menurut pendapat ini, kotanya besar atau kecil, jiwanya harus satu. Baik, waqila. Waqila in hala amrun 'azimun la yastaqiha kana sabadain. Ada pendapat lain yang mengatakan kalau memang kotanya satu, akan tapi di tengah-tengahnya ada sungai besar yang membelah kedua kota ini, maka ini seperti dianggap dua kota. Cuma pada panjang lain. Waktu kita mengatakan Quran tertopar terhadap dan pada lain mengatakan jika ada Quran dalam kota ini, balda, dalamnya ada desa-desa. Kalaupun desa ini ya tidak terpisahnya satu kota di sini desa, di sini kota, desa tidak, tapi berdempetan desanya, maka tidak mengapa untuk ta'addadatil jum'ah bi'adadiha, untuk melakukan salat Jumat di desa-desa tersebut. Cuma ini semuanya pendapat yang dhaif, yang jelas kalau memang kotanya luas tidak mengapa untuk didirikan salat Jumat selama jumlahnya, karena ini untuk hajat bukan dibebaskan begitu saja, tapi selama jumlahnya tidak menyulitkan orang untuk berkumpul. Baik. Kalau sabaqaha Jum'ah, seandainya ternyata kotanya kecil, kemudian ada dua Jumat yang didirikan di satu kota tersebut, kalau sabaqaha Jum'ah, kemudian ada dua Jumat yang didirikan, fashihatu as-sabiqah, maka Jumat yang benar-benar sah adalah Jumat yang lebih dahulu dikerjakan. Baik. Baik, ada pendapat yang baik mengatakan kalau tadi mutlak, pokoknya siapa yang duluan melakukan Jumat dia yang baik. Ada pendapat yang lain mengatakan mutlak, kalau memang ingkana sultan, kalau memang penguasa daerah tersebut bahasanya dia sholat bersama Jumatnya kedua, maka itu yang sahih. Maksudnya yang sahih ibrah ataupun ukuran sahih tidaknya tergantung adanya penguasa. Cuma ini pendapat yang sahih. Baik. Apa ukuran biasa atau tidak? Apa ukuran bahwasanya dia duluan yang Jumat ataupun yang terakhir? Patokannya adalah takbiratul ihram. Jadi kalau tempat ini duluan takbiratul ihram, tempat itu yang terakhir takbir setelahnya baru takbiratul ihram, walaupun duluan selesai yang tempat yang pertama, namun tetap ibrahnya ukurannya yang duluan takbiratul ihram, dialah yang sahih. Baik. Waqila at-tahallul. Baik, waqila at-tahallul, dia mengatakan salam. Tahrum dari takbiratul ihram, tahallul dengan salam. Waqila bi awal khutbah. Ada pendapat lain mengatakan ukurannya dengan khutbah permulaan khutbah. Cuma ini semuanya dhaif, yang rajih adalah yang kuat bahwasanya diukur sah atau tidaknya dengan siapa duluan yang takbiratul ihram. Baik. Kalau waqa'a ma'an aw jamia'a fa kullu fadlin jum'ah. Kalau waqa'a ma'an, kalau memang kalau memang pas tiba-tiba lepas sama. Tabdil di sana takbir di takbir Allahu Akbar sama. Kan? Aw syakka, ini kira-kira sama atau tidak? Sama atau tidak syak kita ini. Ustuk nifatil Jum'ah, semuanya mulang Jum'ah. Kenapa? Tidak ada yang jelas ini siapa. Karena intinya mereka berdua belum Jum'ah. Dan belum ada yang mendirikan solat Jum'ah, karena kedua-duanya sama. Di dua tempat, harus gabung lagi satu tempat untuk mendirikan solat Jum'ah. Baik. Wa in sabaqat ihdahuma, kita tahu ada salah satu yang duluan takbiratul ihram. Walam tata'ayyan, cuma yang mana? Yang daerah sana atau yang daerah sini? Au ta'ayyanat wa nasiyat, atau sudah pernah tahu, oh yang sana duluan tadi. Atau kita duluan tadi. Ataupun di sana duluan, tapi ternyata lupa. Terakhir lupa. Yang mana yang tadi ya kira-kira? Karena tadi sudah tahu. Jadi intinya, ada satu tempat yang duluan takbiratul ihram, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak ada yang kita tahu. Yang mana duluan? Yang jelas ada yang duluan. Cuma tidak tahu apakah yang A atau B. Atau sudah pernah kita tahu A duluan. Setelah waktu lama, lupa. Tadi siapa ya? Tadi saya ingat. Cuma sekarang lupa. Maka apa yang harus dilakukan? Wallau dhuhran, semuanya sholat dhuhr lagi. Semuanya sholat dhuhr. Kenapa gak sholat Jumat lagi? Karena Jumat sudah yakin, sudah ada yang melakukan. Sudah ada yang melakukan sholat Jumat kali, maka tidak boleh tambah lagi. Maka semuanya harus sholat dhuhr. Fi qaulin daripada pada dhaif, mereka semua sholat Jumat lagi. Baik, ini adalah syarat yang ketiga, yaitu tidak boleh adanya dua Jumat dalam satu kota. Baik. Baik. Yang keempat, syarat keempat untuk mendirikan sholat Jumat adalah didirikan secara berjamaah. Wa syartuha, dan syarat jamaahnya ini kagairiha, seperti sholat jamaah, seperti syarat sholat jamaah yang lain. Apa itu? Seperti niat, niatnya makmum, seperti kapan kita dianggap tidak boleh mendahului dari imam, tidak boleh di depan imam, bagaimana shofnya, apakah muslim yang dimakanin wahai, itu semua telah kita bahas ya. Nah, bagaimana kalau kita ketinggalan, semuanya itu semua telah dibahas tentang syarat-syarat sahnya yang tidak mengikuti imam. Nah, setelah Jumat juga diharuskan ada syarat-syarat tersebut. Cuma ada tambah satu syarat lagi, apa itu? Baik. Wa antuqam, ini salah satu keistimewaan salat Jumat dari salat jamaah yang lain. Kalau salat jamaah yang lain sudah bisa dinamakan jamaah dengan dua orang saja. Akan tetapi untuk salat Jumat menurut mazhab Syafi'i adalah wa antuqam bi arba'ina mukallafan, harus didirikan dengan adanya 40 orang yang hadir Jumat. Dan hadir Jumat ini dari awal khutbah. Harus sudah ada yang hadir. Baik. Siapa yang harus hadir 40 orang ini? Mukallafan. Islam, yaitu orang Islam, balik beraka. Hurran, orang yang merdeka. Zakaran, orang yang laki-laki. Ini semua telah kita bahas, orang-orang yang fardhu ain untuk menghadiri sholat Jum'at. Mustautinan, tambah lagi satu lagi, mustautinan, benar-benar orang penduduk asli di tempat tersebut. Baik. Nah, syarahnya, apa yang namakan penduduk asli? La yad'anun shita'an wala taifat. Yang mereka tidak pernah berpergian musim panas ataupun musim dingin illa lihajah, kecuali karena kebutuhan saja, bukan rutinitas. Yang rutinitas berpergian musim kemarau atau musim panas atau musim dingin itu ahlul khiyam. Mereka tidak ada satu tempat yang menaungi mereka. Mereka orang yang berpindah-pindah, nomaden. Nah, mereka ini tidak diwajibkan sholat Jum'at. Dan hadir mereka pun walaupun 40 orang mereka tetap tidak wajib untuk sholat Jum'at. Karena mereka ahlul khiyam. Baik. Baik. Pendapat yang sahih yang mengatakan bahwasanya in'iqaduha bil mardha. Baik, kan tadi kan yang telah kita bahas masalah orang yang fardhu ain sholat Jum'at yang antaranya adalah tidak sakit. Kalau tadi, kalau ada orang, 40 orang budak yang menetap satu negeri, mereka mendirikan sholat Jum'at, sah menurut mazhab Syafi'i? Budak. Tidak sah. Nah, kalau sekarang, kalau yang sholat Jum'at, 40 orang sakit, sah. Inilah kan. Wa wasaikin aiqaduha bil mardha. Karena mereka bukan aslinya mereka orang yang tidak fardhu ain. Kalau memang budak, kan aslinya. Kalau memang wanita memang aslinya. Jadi kalau mereka ini orang yang bisa sembuh satu saat. Baik, jadi orang sakit pun 30 orang sehat tambah 10 orang sakit cukup untuk sholat Jumat. Baik. Wa annal imam, dan hitungan imam, la yustaratu kaumuhu fawqa arba'in, tidak mesti harus imam ini 41 kalau dihitung dari seluruh jamaah. Jadi maksudnya 40 orang jamaah Jumat, walaupun termasuk imam boleh. Bukan berarti harus makmumnya 40 tambah 1 imam, 41 tidak masih harus seperti itu. Jadi 39 makmum, 1 orang imam sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk sah sholat Jumat. Baik. Walau yang fadl arba'un, kalau memang orang yang sudah hadir 40 orang tadi tiba-tiba keluar dari masjid, baik, au ba'dhum atau sebagian mereka sehingga kurang 40 yang tinggal di masjid. Kapan mereka keluar? Fil khutbah, sedang khutbah. Baik, khutbah nanti akan dibahas rukun-rukunnya. Lam yuhsabil maf'ulu fi ghaibatihim. Maka selama mereka pergi, apa yang diucapkan oleh khatib tidak dianggap. Tidak dianggap sebagai penyempurna sholat Jumat. Karena mereka tidak ada yang dengar 40 orang. Karena yang mendengar khutbah tidak sampai 40 orang. Jadi apa yang harus dilakukan? Nanti disebutkan. Baik, yang penting ucapan imam makmum yang tidak ucapan imam atau khatib yang tidak didengar oleh 40 orang, awalnya ada 40 orang dan mereka pergi. Selama mereka pergi kurang 40 orang, ucapan ini tidak dianggap. Tidak dianggap termasuk khutbah. Tapi kalau rukun yang tertinggal yang tidak didengar oleh mereka, berarti rukun khutbah belum terpenuhi. Nanti akan disebutkan rukun-rukun khutbah. Wajuzul bina ala mamato, boleh-boleh saja kita lanjutkan lagi khutbah tersebut, tidak usah diulangi. Ketika mereka keluar, karena yang dengar, khutbah dilanjutkan kan? Nah, khutbah ini tidak mengapa dilanjutkan. In adu qabla tul qabli, seandainya mereka kembali lagi sebelum waktu yang panjang terpisahnya. Nah, kalau mereka keluar dan waktunya pendek, ini semuanya dikembalikan kepada adat. Kembali lagi, maka tidak mengapa khutbah dilanjutkan lagi. Kalau saya diulangi dari awal. Nanti kalau ditukus kapan diulangi dari awal itu berhenti. Yang jelas kalau mereka kembali dalam waktu yang masih pendek, silakan lanjutkan khutbah. Begitu juga seandainya selesai khutbah, mereka pergi, keluar. Dan sedangkan 40 orang ini harus antara khutbah dan selesai keluar harus ada mereka. Karena antara khutbah dengan sholat harus mualah disebutkan insyaAllah. Nah, begitu kalau selesai khutbah mereka sudah dengar berarti. Mereka keluar dari masjid. Kurang 40 sekarang. Namun kalau sempat mereka kembali lagi dalam waktu yang masih pendek, silakan lanjutkan sholat. Masih dianggap tersambungnya antara khutbah dengan sholat. Baik, jadi kalau mereka kembali dalam waktu yang pendek. Fa'in adu ba'da tulihi. Jadi dua permasalahan tadi. Permasalahan keluar setelah khutbah, keluar setelah khutbah antara khutbah dengan sholat. Dua masalah. Kalau di dalam kedua-dua masalah ini, adu ba'da tulihi. Mereka baru kembali lagi ke masjid, sudah panjang batas waktu antara mereka keluar dan mereka kembali. Apa yang harus dilakukan? Wajib al-istighnafu bil awhaf. Maka khutbahnya harus diulangi dari awal. Innal hamdalillah ta'ala. Harus didengar oleh orang yang lengkap 40 orang tadi. Nah, kalau ini tadi keluar dalam khutbah ataupun setelah khutbah. Wa in yufaddu fi shalah, kalau mereka keluar di dalam sholat, sedang sholat mereka keluar. Berarti terputusnya sebagian dalam sholat dan terputus kurang dari 40 orang. Maka di sini disebutkan batalat, batal sholatnya. Baik, kalau batal sholatnya berarti sholat subuh. Baik. Pendapat-pendapat yang baik mengatakan tidak batal selama masih sisa 2 orang. Jadi pendapat yang kedua ini menganggap bahwasanya syarat 40 itu pada di awalnya saja. Tidak harus sampai terakhir. Cuma pendapat yang saya adalah harus syarat ini dari awal khutbah sampai akhir sholat. Harus ada 40 orang. Berarti kalau ini harus benar-benar hitung orangnya. Baik. وتقدير خلق العبد والطبيب والمسافر من أظهر إذا تم العدد الزويل. طيب وتصح dan sah salat Jumat di belakang imam walaupun dia seorang al-abid, seorang budak. Dan seorang budak tidak wajib salat Jumat. Waqtabi juga orang yang masih kecil, dan orang masih kecil tidak wajib salat Jumat karena bukan mukallaf. Wal musafir, dan orang musafir, yang orang musafir tidak wajib salat Jumat karena bukan mustautin. Apabila mereka jadi imam, ini tiga orang ini, salah satu dari tiga orang ini jadi imam, boleh tidak? Boleh, boleh saja mereka jadi imam. Tapi dengan syarat. Idza tammal 'adadu bi ghairihi, kalau tanpa mereka jumlah jamaah sudah sampai 40 orang. Berarti mereka tidak termasuk hitungan 40 orang. Tapi kalau 40 orang lengkap dengan adanya dia, nah ini tidak sah jumatnya. Baik. Walau kana imamu junuban aw muhdatsan fahad jumu'atuhu fil ahad illa man 'adadu ghairihi. Nah, kita sudah membahas masalah sholat jamaah. Bagaimana kalau imam junub atau imam berhadas? Sahkah sholatnya kalau ketahuan di luar sholat, selesai sholat, sah sholatnya? Sah. Baik. Ini juga, walau banal imamu junuban, setelah sholat Jumat, ternyata imam, kita tahu bahwa imam junub. Atau imam berhadas, lupa wudhu. Sahat Jum'atuhum fil ashab, maka Jumat, salat Jumat mereka tetap sah. Kalau intamal adadu bi ghairihi, kalau memang selain imam yang junub tadi, jumlah orang yang hadir masih 40. Wa illa, kalau ternyata 40 bersama imam, batal juga. Baik. Baik. وَمَنْ لَحِطَ الْإِمَامَ الْمُحْدِثَ رَاكِعًا, barang siapa yang mendapati imam yang dia berhadas tidak berwudu ataupun belum mandi wajib, mendapatkan salat jamaah bersama imam yang muhdits yang dia ini sedang ruku. Berarti apa yang dilakukan oleh makmum kalau imamnya sedang ruku? Takbir, boleh langsung rukuk? Boleh, langsung rukuk. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Siapa yang menanggung Al-Fatihahnya? Imam. Nah, lam tuhtab rak'atu malau suhi. Maka rakaatnya makmum yang masuk ke dalam sholat bersama imam yang mendapati imamnya sedang rukuk, sedangkan imamnya junub, tidak dianggap satu rakaat ini. Harus tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena dia belum membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah bisa ditanggung oleh imam, ternyata imamnya berhadas, dan orang berhadas tidak menanggung Al-Fatihah. Jadi pahami? Ini juga berlaku bagi sholat jamaah, bukan hanya sholat Jum'at. Jadi, kalau tahu bahwa saya, oh, imam tadi berhadas, tuh? Iya. Kapan? Berarti saya tadi masuk, tempatnya mendapatkan ruku, berarti saya kurang satu rakaat. Tapi kalau saya dari awal sudah mendapati seluruh rukun-rukun sholat bersama imam, maka tidak mengapa sah sholat saya, walaupun imam saya ini orang yang berhadas. Jadi tolong ditambahkan satu syarat lagi ini di dalam permasalahan sholat jamaah yang telah kita bahas, kalau imam berhadas. Jadi kapan sahnya kalau kita mendapati rukun-rukun sholat seluruhnya dalam sholat kita tanpa ditanggung oleh imam. Baik. Al-Qa'idu rukun yang ke syarat yang kelima dalam mendirikan sholat Jumat adalah khutbatan, harus ada dua khutbah. Qabla sholat, sebelum sholat. Baik. Wa arkanu ma'afdah. Ini harus diapain? Kalau mazhab Syafi'i, ini benar-benar mereka sangat berpegang ini. Kalau di sini masih agak mending. Kalau di Aceh, antum salah khutbah, langsung ditunjuk. Pak Khotib, ulangi khutbah Anda. Salah. Nah, rukun-rukun tidak tercapai. Baik, nanti kalau Anda mau khutbah di Aceh, maka belajar di sini. Alhamdulillahi ta'ala. Syarat rukun yang pertama dalam khutbah harus tercapai, Alhamdulillahi ta'ala. Mengucapkan Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, Wassalatu ala Rasulillah. Apa ucapan ini? Walaqduhuma muta'ayyin. Nah, ini harus diketahui. Jadi tidak boleh Asyukrulillah ada alhamdulillah. Iya. Enggak boleh alhamdulillirrahman, enggak. Enggak ada lillahnya, enggak ada. Atsana'u lillah enggak ada. Harus atsana'a alhamdulillah. Lafdhu mutaayyin harus alhamdulillah. Baik. Wa shalatu 'ala rasulillah mutaayyin. Harus ada kata-kata shalawat. Harus ada kata-kata rasulillah. Tidak apa-apa kalau kita ganti dengan nabi. Tidak mengapa kalau diganti dengan Muhammad. Yang penting salatnya ini. Tidak boleh saya Ar-Rahmatullahi ala Rasulullah. Nah, enggak. Tidak ada salawatnya. Baik. Ketat sekali persyaratan di sini. Walaupun jangan kira ini syafi'i aja ya. Hambali juga seperti ini. Jangan bilang kita masak hambali. Yang seperti ini juga hambali. Kalau kita tidak melakukan seperti ini, enggak ada. Tapi yang kita lakukan di sini masak apa ya kira-kira? Masak salat. Masa Maliki. Baik. Masa Maliki. Karena Maliki mengatakan asal yang dinamakan khutbah dalam bahasa Arab, tidak apa-apa. Walaupun tidak terjebak rukun ini. Baik. Baik. Wal wasiatu bin taqwa. Yang kedua, yang ketiga, dan rukun yang ketiga, harus ada kata-kata wasiat bin taqwa. Baik. Baca. Wala yata'ayyanu lafduha ala tuhid. Baik. Wala yata'ayyanu lafduha ala tuhid. Yang ini harus dipegang. Karena di Aceh, di Aceh ini nggak dipegang. Jadi harus ada kata-kata usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Kalau nggak ada wafiat, usikum nggak. Itaqullah aja nggak ada. Harus ada usikum. Karena kalau nggak ada usikum nggak dinamakan wafiat. Nah, cuma di sini disebutkan Masya Allah oleh Imam Nawawi. Wala yata'ayyanu lafdhuma. Tidak mesti harus kata-kata wafiat, tidak mesti harus kata-kata takwa. Jadi boleh kata dengan mengatakan amurukum bil ma'ruf wa anhaakum 'anil munkar. Takwa kan? Baik, ini dibolehkan. Wa hadhihi salatu arkanin fil khutbatain. Wa hadhihi salatu arkan fil khutbatain. Harus ada dalam dua khutbah tiga rukun ini. Baik, nanti rukun yang berikutnya akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Jadi insyaallah besok libur pagi sama malam hari Kamis ya. Jumat kayaknya libur juga. Pagi dengan malam. Ya kita dari lah. Gitu. Yang besok pelajaran Nana di kelas nggak ada ya. Libur. Libur. Biasa. Ya, libur. Biasa libur kan? Waduh.